Meraih sukses dunia akhirat dengan motivasi Islami. Para pendengar yang budiman, waktu adalah kehidupan. Waktu merupakan hakikat dari umur itu sendiri. Bahkan waktu merupakan kesempatan yang ketika hilang, yang jika hilang waktu tersebut, maka tidak akan pernah kembali lagi. Meskipun kita menyesalinya setengah mati, tidak akan kembali waktu yang telah berlalu kepada kita. Dan waktu juga merupakan modal. Modal untuk kita beramal soleh, modal untuk kita memperbaiki diri kita, berbekal di dunia ini menuju kehidupan kita yang sejati, yaitu di akhirat kelak. Kemudian para pendengar yang budiman, terkadang kita telah merencanakan dengan sematang dan sebaik mungkin untuk memanfaatkan waktu kita sehingga terhindar dari kesia-siaan. Akan tetapi selalu saja ada saja faktor-faktor yang menyebabkan waktu kita terbuang sia-sia. Banyak sekali para pendengar yang budiman faktor yang menghalangi kita sehingga kita tidak sadar, bahkan terlena dalam amalan-amalan yang membuat waktu kita hilang sia-sia tanpa faedah. Oleh karena itu para pendengar yang budiman, disebutkan oleh para ulama ada beberapa hal yang menghalangi manusia atau seorang muslim dari memanfaatkan waktunya. Yang pertama adalah adamu wujudi ahdaf au adami wuduhiha, yaitu tidak punya tujuan dalam hidupnya. Atau kalau dia punya tujuan namun tidak jelas. Contohnya pada hari ini apa saja yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan, maka itu belum tergambar di dalam benak kita. Jadi kita menjalani waktu atau hari kita begitu saja tanpa ada amal apa yang harus apa kita kerjakan terlebih dahulu. Banyak sekali di antara kita yang menjalani waktu seperti itu sehingga dibiarkan begitu saja waktu berlalu tanpa sadar, ya. Waktu berjalan sementara umur dia semakin berkurang, bahkan ajal semakin dekat. Yang kedua para pendengar yang budiman, yang menghalangi seseorang dari memanfaatkan waktu adalah tidak adanya tartibul aulawiyat, yaitu tidak ada skala prioritas di dalam memanfaatkan waktu. Ada di antara kita, di antara manusia, yang setiap harinya bergelut dengan aktivitas yang begitu padat sekali. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, padat dengan aktivitas pekerjaan sehingga atau bahkan dia tidak sempat lagi untuk beristirahat, makan pun tidak sempat. Akan tetapi yang penting dan perlu diperhatikan ketika kita punya aktivitas yang padat adalah tartibul aulawiyat, yaitu menimbang, begitu juga memilih dan memilah mana yang lebih apa? Lebih penting di antara yang penting. Jadi kita pilih satu persatu. Kita perinci satu persatu mana amalan-amalan yang paling penting. Tentunya berbeda-beda karena profesi atau aktivitas kita masing-masing dari kita apa? Berbeda. Akan tetapi setiap kita pasti bisa. Pasti kita bisa apa? Memilih mana yang paling penting di antara setumpuk amalan yang harus kita lakukan pada hari ini ataupun pada minggu ini ataupun minggu berikutnya. Kemudian para pendengar yang budiman, yang ketiga adalah al-qiyamu bi'amalin wa tarkuhu qabla itmamihi, yaitu melaksanakan satu amalan atau tugas akan tetapi meninggalkannya sebelum selesai. Ini seringkali membuang waktu kita. Contohnya pada hari ini kita punya pekerjaan mencuci baju, kemudian menyetrika apa? Baju. Kemudian juga bersih-bersih rumah dan setumpuk apa? Pekerjaan lainnya. Mana yang lebih didahulukan? Jangan sampai kita nyuci baju belum selesai, pindah lagi bersih-bersih rumah. Belum selesai lagi, pindah lagi. Sehingga pada hari itu waktu kita apa? hanya setengah-setengah. Pekerjaan A tidak selesai, yang B pun apa? Tidak selesai. Yang paling bagus adalah kita kerjakan yang paling mudah, kemudian yang paling penting menuju yang lebih penting, sehingga apa? Waktu kita efektif. Kalau kita terapkan pada seorang thalib ya, atau pelajar misalnya, misalnya kita harus mengulang pelajaran setiap harinya 5-7 pelajaran. Kita prioritaskan mana yang paling penting di antara pelajaran tersebut, atau mana yang paling membutuhkan konsentrasi yang lebih. Karena manusia ya, itu konsentrasinya menurun ya, kekuatannya menurun ketika di waktu atau awal aktivitas biasanya masih segar ya, masih fresh, masih fit, kemudian akan menurun. Sehingga apa? Ketika amal yang paling penting itu dikerjakan pertama kali, tentunya apa? Seandainya dia kehilangan ya, amalan yang lain, dia tidak begitu kerugian. ما استطعت في دنيا الفنا بهداه